lanjutkan pembahasan isim tafdhil yang kemarin, yang mana beliau jelaskan dia berwazan af'ala, af'alu asalnya. Ya, wazannya adalah af'alu. Kecuali ada beberapa kata, beliau katakan ada tiga lafaz yang tidak datang dalam bentuk af'al. Iya. Kata beliau rahimahullah ta'ala, walahu samaniyat syurut. Dia punya delapan syarat. Artinya kalau delapan ini tidak terpenuhi, maka tidak bisa dibuat apa? Isim tafdhil. Tidak bisa dibuat isim tafdhilnya. Kata beliau al-awwal, ini yang satu paham ini, syaratnya pertama, ayakuna lahu fi'lun. Harus ada fi'ilnya. Harus ada apa? Fi'ilnya. Berarti kalau asalnya isim jamid langsung, tidak boleh membuat. Nah, harus dia punya apa? Fi'il aslinya. Wasyad dami malafi ilalah. Dan dianggap syad. Dianggap salah. Bagi kata yang tidak ada fi'ilnya. Kahuwa akman. Seperti ini, mereka katakan kahuwa akman. Bikada. Ay ahakku bikada. Ya, akman. Berarti ahaku, lebih berhak. Lebih berhak. Wa alafu min syidat. Lebih perampok daripada syidat. Syidat ini perampok terkenal. Tapi ini dia asyad alafu. Lebih perampok. Dari kata listu. Ya? List. Wa banuhu min qawlihim. Wa banahu min qawlihim. Dia bangun. Buat kata ini dari ucapan mereka, huwa lisun, ay sarik. Dia adalah lisun. Apa lisun? Sarik, pencuri. Lebih pencuri lagi. Dari syidat. Iya. Kemudian yang terbelah itu syarat pertama. Intinya syarat pertama harus ada? Harus ada fi'idnya. Asalnya syarat kedua, ayakuna fi'il sulasi. Masya Allah. Harus pilih yang antum membuat isim tafdhil itu pilih dari pilih apa? Tulati. Berarti tidak boleh dibuat dari selain tulati. Apa kerubai, dah atau kumasi atau iya. Masyarakat di fil kalam dan syarat salah dalam kalimat aksaru min goiri min uktusiro al-mabni majhul. Iya. Dari kata uktusir, dia bilang aksor, lebih ringkas. Mananya tuh lebih ringkas, tapi kan dibuat dari selain apa? Tulati. Ini dianggap apa? Dianggap syad. Tapi sudut akhor. Maka di dalamnya juga terdapat syad yang lain. Kamu saya akan datang nanti. Karena ini kata ini sudah diambil dari tiga, sudah di atas tiga. Kemudian ada syad yang lain akan datang sebentar. Iya. Wasumi'a huwa a'tahum bidarahim. Dan didengar huwa a'tahum. Dia lebih memberi mereka dirham. Dari kata apa? A'ta yu'ti. Selain sulati. Ya wa aulahum lil ma'ruf. Aulahum lil ma'ruf. Aulahum lebih utama. Ya, untuk mendapatkan kebaikan. Wa hadzal makan akbar min goiri. Ini tempat akbar daripada selainnya. Wabadum sebagian mereka jawaza bina'ahu min af'al mutlaqah. Sebagian mereka membolehkan dia dibangun di atas apa? Fi'il secara apa? Mutlak artinya mau tulati, di atas tulati. Boleh saja sebagian mereka. Ya, wabadum jawazahu inkan al-hamzah li goiri naql. Sebagian mereka membolehkan kalau hamzanya bukan untuk naql, bukan hamzah perpindahan. Bukan hamzah apa? Perpindahan. Ini yang mana inti dari persyarat ya harus fi'il dan fi'ilnya apa? Fi'ilnya apa? Sulat. Terus asalin ini tidak ayakunan fi'il mutasorifa. Masya Allah. Ternyata fi'il. Jadi ini sebenarnya bisa disusun satu kali. Harus fi'il, sulati, mutasorif. Sudah gabung ini dari sampai nomor tiga. Fi'il, sulati, mutasorif. Tak mutasorif? Bukan fi'il jamid, karena kita sudah pelajari bahwa fi'il ada dua. Ada fi'il mutasorif, yang punya tasrif ada fi'il jami. Ah, yang aku menjadikan isim tabdil harus fi'il mutasharrif. Faqara janah keluar contoh asa laisa. Falaisa lahu af'al tabdil. Maka tidak ada begini fi'il apa? Af'al tabdil. Tidak ada. Sana barabi ayakuna hadatuhu qabilan lil tafawut. Ini syarat Masya Allah. Harus kejadiannya bisa menerima tafawut. Ya, perbedaan atau tingkatan. Harus bisa menerima tafawut, perbedaan atau apa? Tingkatan. Karena kita mau begini. Dia tinggi, terus tapi yang satu lebih tinggi. Harus begitu. Sampai, misalnya dari kata tola. Bisa dikatakan akwal, lebih tinggi. Ya bisa dikatakan begitu. Tidak boleh kata-kata yang tidak bisa menerima tafawut. Seperti misalnya mata. Apa artinya mata? Mati. Anda tidak bilang lebih mati. Nah, kalau mati, selesai. Iya, dari istilah setengah mati. Iya kan? Kalau ada setengah mati, berarti ada setengah hidup. Tak tanda ini. Jadi ini mata dalam bahasa Arab tidak bisa dibuat isim tabdil. Karena dia tidak menerima apa? Tidak menerima apa? Tafawut. Jelas? Ini syarat keempat. Syarat keempat ini. Terus al-qomis ayakuna tamman. Harus dia tam. Keluar fil-fil nakis. Siapa itu fil-fil nakis? Kana dan saudari-saudari. Itu semua fil nakis. Artinya isim tabdil tidak bisa dibuat dari kana dan saudari-saudarinya. Jelas? Dia harus dari fil-fil apa? Tam yang butuh pada fa'il. Butuh pada fa'il. Iya. Li'annaha la tadullu 'ala al-hadath. Kenapa? Fa kharajat al-af'al an-naqisah. Keluar fi'il naqis. Kenapa? Li'annaha la tadullu 'ala al-hadath. Karena dia tidak menunjukkan atas apa? Kejadian. As-sadis yang keenam. Ala yakunu manfiya. Tidak boleh dia manfi. Fi'il tadi itu yang antum buat dalam ke tabdil itu tidak boleh diawal oleh apa? Diawal oleh penafian. Fa kharajat walau kana nafi la, dia bilang walau kana nafi lazima, walaupun nafinya lagi la lazim. Karena ada beberapa fiil harus diawal oleh penafian. Iya kan? Seperti siapa? Temannya juga kana dan lazal. Iya, mabariha, mafatiha, tiga. Ini kan selalu diawal oleh apa? Nafi. Ini tidak boleh dibuat dari sini. Tidak boleh dibuat dari sini. Iya. Nah contoh ma'aja Zaidun bidawah. Hey mantap. Ini kan nafinya lazim. Zaid tidak bermanfaat baginya obat. Tidak bermanfaat baginya obat. Li'alla yaltabis manfi al-manfi bil-mutbit. Supaya tidak samar antara penafian dan supaya tidak samar dalam penafian dan antara penafian dan penetapan. Karena masalahnya kalau antum buat kata itu ke isim tabdil, sudah langsung hilang penafiannya di lafaz. Paham? Langsung hilang penafiannya di mana? Di lafaz. Akhirnya nanti orang tidak tahu ini nafi atau mutbat. Paham? Makanya tidak boleh dibuat dari penafian. Dari kata mutbat saja. Asabi syarat yang ke 7. Alaikun al-wasf minhu ala af'al alladhi mu'annatu fa'ala. Tidak boleh sifatnya isim fa'ilnya dari wazan af'al yang mu'anasnya fa'ala. Apa dulu itu? Ini dari warna dan ain. Kan warna kan hamiro ahmar. Mu'anasnya hamro'u. Tidak boleh itu bilang ahmar, lebih merah. Ternyata. Paham gak ini? Jadi ini. Kenapa? Karena mirip kan antara isim tabdil dengan sifat itu? Musabah. Isim tabdil dengan sifat? Musabah. Paham gak ini? Jelas ini, ketika antum bilang Ahmad, ini lebih merah atau yang merah? Dipahami? Sama. Sama, tidak boleh. Ala laun, bi'an yakuna dalan ala laun au aib. Yaitu dia menunjukkan atas warna atau aib au hilya. Hilya kemarin itu yang disebutkan ketika apa? Menyanjungnya, memujinya. Li'anna sigota masybula bil wasf 'an at-taqdir. Karena bentuknya sudah sibuk dengan sifat daripada apa? Takdir. Karena ini bentuknya mirip sama. Ini 7 syarat 7 syarat. Ya, pertama harus apa tadi? Fi'il tsulatsi mutasarrif tam qabila litafawut ghair manfi wa alla yakunu wasfuhu ala af'al mu'annathu ba'la. Selesai. Dah? 9 fi'il tsulatsi tam mutasarrif. Dah? Sudah 4. Tinggal 3. Ya? Ya, musbatan sudah 5. Qabilan litafawut wa alla yakunu wasbuhu ala af'al mu'annathu ba'la. Ini 5. Disusun begitu saja. Fi'il tsulatsi ya mutasarrif tam mutamman mutasarrif ya musbatan nah qabila litafawut terus apa alla yakunu wasfu ala al mu'annathu ba'la selesai wa al kufa yasu yasubunahu min al af'al allati al wasfu minha ala af'al mutlaqah. Orang-orang kufa mereka membentuk dari af'al yang sifatnya di atas wazan af'al mutlaqah. Wa alihi darajal mutanabbi yukhatibu syaikh qala. Di atasnya lah berjalan al-mutanabbi di atas kaidah pendapatnya orang kufa, dia mengkhitab asy-syaikh, dia katakan ab'ad ba'id tabayadun la bayadun lahu la anta aswad fi 'aini min adh-dhulam wa kejam. Sungguh kamu lebih hitam di pandanganku daripada kegelapan. Ini dia bilang aswad lebih hitam dari malam. Wah, apa lagi itu lebih hitam dari malam? Tidak ada di duanya. Kalau dia lebih hitam dari malam, ya sudah. Saya kita aswad. Dia buat isim tafdhil dari apa? Dari warna. Ya. Waqala ar-Radhi berkata ar-Radhi fi syarhi al-Kafiyah, di syarah al-Kafiyah yang bagi man fil uyub wal alwan adh-dhahirah bi khilafil batinah. Sebatasnya tidak dibolehkan dalam aib dan warna yang nampak berbeda dengan yang tidak nampak. Fala yusaghu min masdariha, tidak boleh dibuat dari masdarnya. Ya. Nah, fulan abal ablah min fulan wa ar'an wa ahma minhu, tidak boleh. Jadi ini perkara-perkara yang zahir. Ini dikatakan oleh Ar-Radhi. Afamin syarat ke-8. Ini syarat terakhir. Syarat ke-8 dan ini syarat terakhir. Alla yakuna mabniyan lil majhul. Inilah bentuk tadi syaratnya uktusiro. Dia buat akhsar dari kata apa? Uktusiro. Tidak boleh dia dari fi'il apa? Majhul. Ya, tidak boleh. Walaupun surah, walaupun bentuknya, walaupun kan ada begini, ada kadang bentuk fi'il, bentuknya majhul tapi maknanya malum. Ada beberapa kata seperti itu. Seperti uniya. Maknanya yakni yang dia maksudkan, bukan yang dimaksudkan, yang dia maksudkan. Tapi datangnya apa dalam bahasa Arab? Selalu kalau antum dapat dalam bahasa Arab, selalu majhul. Fi'il yang dibuat isim tafdhil darinya tidak boleh bentuknya majhul walaupun bentuknya saja, apalagi sudah bentuk dan maknanya. Tambah, apalagi kalau memang bentuk dan maknanya. Iya, li'alla yaltabis bil'ati minal mabni lil fa'il, supaya tidak sama dengan yang mabni lil fa'il. Tambah, karena nanti orang akan bingung ketika antum bilang aswal lebih tinggi, ini maksudnya dari tolak atau tila. Paham? Dipahami? Akwam lebih tegak, ini dari kata koma atau kima. Dipahami? Nanti orang bingung, ini dari til malum atau til apa? Til malum atau til majhul. Jadi tidak boleh, supaya tidak ada kesamaran. Supaya tidak ada kesamaran. Wasumi asyududan, didengar secara syar. Apa syar? Ada orang Arab bilang tapi keluar dari kaidah. Huwa lihani azha min dik, dia lebih azha daripada ayammu. Ya, apa azhar? Hah? Apa lagi azhar? Siapa tahu? Siapa tahu azhar? Apa maknanya azhar? Lebih cantik ya? Siapa tahu? Tidak ada yang tahu? Iya cocok, cantik. Huwa azha min di, dia lebih cantik daripada ayam. Wa ashgalu min datin hayai. Iya. Dia bilang apa? Ini wa kalamun aksar min goiri. Sama ini tadi, yang contoh tadi. Kalamun aksar min goiri. Min zuhiyah, bermakna takabur. Dari kata zuhiyah bermakna takaya takabur. Dia menyombongkan diri. Wasugila, ya, waktu siro. Bilbinali majhul dihina. Dengan dibangun di atas majhul pada mereka ini semua. Wakila inal awal kode urud dapi zah, kode baru dapi zahar yazhu. Dikatakan yang pertama ya kan sudah datang bentuknya zahar yazhu. Baidan la sudu dapi. Kalau begitu dari kata azhar tidak syar. Tahu? Karena ada juga datang dalam bentuk apa? Zah. Tanya, jelas ini. Alhamdulillah. Intinya berarti sekarang dalam masyarakat. Bisa kita katakan berarti fi'il, ma'lum. Langsung sudah bilang begitu. Jadi kan tak harus diurut seperti ini. Supaya mudah. Fi'il, ma'lum, sulati, mutasorif, taman, musbatan. Sudah berapa itu? 6. Sisa 2. Kau bilang di tempatmu? Wa alla yakunu ghasbuhum ala ghasbi af'al. Selesai, delapan. Nah, delapan. Ini diperpendek saja begitu supaya ringkas. Sampai perpendek saja supaya enak dihafal. Daripada ini kan panjang. Panjang. Selesai. Kemudian setelah itu beliau akan menjelaskan isim tafdil kalau dilihat dari lafaznya. Yang penting, paling penting itu cara buatnya. Ya, dibuat menjadi wajan af'al. Dibuat menjadi wajan af'al dengan syarat delapan. Dengan delapan apa? Syarat. Setelah itu cuma penggunaannya, insya Allah kita ambil lagi di pertemuan selanjutnya.